Alif lam komariah adalah apabila alif dan lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yang berjumlah 14, yaitu alif, ba, jim, ha, kho, ain, goin, fa, kof, kaf, mim, waw, ha, ya, maka cara membacanya harus terang dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malaikatu al-ghafuru. Oke, kita baca bersama ya. Al-malaikatu al-ghafuru. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Al-malaikatu al-ghafuru. Alhamdu al-alamina. Oke, kita baca bersama ya. Alhamdu al-alamina. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Alhamdu al-alamina. Al-basiru al-quri'ah. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Al-basiru al-quri'ah. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Al-basiru al-quri'ah. Al-mustaqimu al-karimu. Oke, kita baca bersama ya. Al-mustaqimu al-karimu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Al-mustaqimu al-karimu.